Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan baca perkara terakhir yang disebutkan di sini pada masalah yang ke-6, kita kembali menta'liq hadis man takallama yawmal jum'ati wal imamu yakhutubu fa huwa kal himari yahmilu asfara. Barang siapa berbicara dari Jumat selagi imam berkhutbah, maka dia bagaikan seekor keledai yang memikul tumpukan kitab-kitab di atas punggungnya dan dia tidak tahu isinya. Nah, di sini dikatakan di catatan kakinya dikeluarkan oleh Ahmad, kata Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, isnaduhu la ba'sa bihi, sanadnya tidak mengapa. Sanadnya tidak mengapa artinya tidak ada kelemahan. Ini dibantah oleh Al-Albani rahimahullah dengan ucapan Ibnu Hajar sendiri, tulisan Ibnu Hajar sendiri dalam kitab yang lain, yaitu kitab At-Takrib, Takrib At-Tahdhib. Takrib At-Tahdhib dalam kitab itu pada biografi rawi bernama Mujalid Ibnu Sa'id. Biografi rawi bernama Mujalidun Ibnu Sa'id. Mujalid Ibnu Sa'id, kata Ibnu Hajar dalam Takribut Tahdhib, da'if. Rawi itu da'if, lemah. Di sanad hadis ini, di sanad hadis ini ada Mujalid Ibnu Sa'id. Ada rawi bernama Mujalid bin Sa'id. Ya, ini menunjukkan kepada kita betapapun hebatnya seorang alim setingkat Al-Hafid Ibnu Hajar yang digelari Al-Hafid. Ini gelar yang tidak gampang. Nah, terkadang ya seperti itu. Nah, di Bulughul Maram dia mengatakan, beliau Ibnu Hajar mengatakan sanadnya tidak mengapa, artinya tidak ada kelemahan. Tapi ternyata diteliti oleh Al-Albani, di sanadnya ada rawi namanya Mujalidu Ibnu Sa'id. Ini dinilai sendiri oleh Ibnu Hajar dalam Takrib At-Tahdhib bahwa rawi itu dhaif. Jadi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Baik. Namun hadis setelahnya sudah mewakili dan jika mau faedah tambahan, ada hadis lain riwayat Ibnu Majah dari Ubay bin Ka'ab. Riwayat Ibnu Majah dari Ubay bin Ka'ab. Sanadnya dianggap bagus oleh Al-Albani. Al-Albani mengatakan isnaduhu jayyid. Juga riwayat hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tahawi, juga hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tahawi dan yang lainnya dihasankan oleh Al-Albani dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Jadi ada dua hadis lain. Yang pertama hadis Ubay bin Ka'ab riwayat Ibnu Majah. Hadis yang kedua hadis Abu Hurairah riwayat At-Tahawi. Nah, dua-duanya dihasankan oleh Al-Albani. Hadis yang kedua hadis Abu Hurairah juga dihasankan oleh, dinilai hasan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Hadisnya Nabi alaihissalatu wassalam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khotobah fadakara suratan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khotobah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, fadakara suratan, kemudian Nabi menyebut satu surat, ya, satu surat dalam khutbahnya. Faqala Abu Dzar, faqala Abu Dzarrin li Ubay, maka kata Abu Dzarrin kepada Ubay bin Ka'ab yang ada di sampingnya. Ini Nabi lagi khutbah, Nabi lagi khutbah menyebut satu surat. Abu Dzar bertanya kepada Ubay, faqala Abu Dzarrin li Ubay, maka Abu Dzar berkata kepada Ubay yang ada di sampingnya, mata unzilat hadhis surah, mata unzilat hadhis surah, kata Abu Dzar bertanya kepada Ubay, kapan surat ini diturunkan. Nah, surat yang disebutkan oleh Nabi dalam khutbahnya, Abu Dzar nanya ke Ubay bin Ka'ab, mata unzilat hadhis surah, kapan surat ini diturunkan. Fa'arada anhu, maka Ubay bin Ka'ab berpaling, tidak menjawab pertanyaan Abu Dzar. Fa'arada an, maka Ubay bin Ka'ab berpaling, tidak menjawab. Falamma sarafa, ketika telah selesai khutbah, telah selesai, ya, sholat telah selesai, semuanya telah rampung. Qal, kata Ubay bin Ka'ab kepada Abu Dzar, malaka min sholatika illa ma laghawt, malaka min sholatik, tidak ada bagian untukmu dari sholatmu illa ma laghawt, illa ma laghawta, kecuali ucapan sia-siamu tadi, kata Ubay kepada Abu Dzar. Malaka min salatik illa ma laghawt, tidak ada bagian dari salat yang kau dapatkan kecuali ucapan sia-siamu tadi. Fa sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar menanyakan itu kepada Nabi, ucapan Ubay tadi. Faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, sadaq, sadaqah, kata Nabi, Ubay bin Ka'ab berkata benar. Coba bayangkan ini. Padahal Abu Dzar ini, ya, karena semangatnya untuk mendapatkan ilmu, penasaran dia, tidak sabar. Nabi masih berkhutbah sudah tanya ke Ubay, kapan surat itu diturunkan yang disebut Nabi dalam khutbah itu. Ubay tidak menjawab, tidak dihiraukan oleh Ubay. Ya, setelah rampung semuanya, kemudian Ubay mengatakan itu tadi, malaka min salatika illa ma laghawt, tidak ada bagian yang kau dapatkan dari salatmu kecuali kesia-siaan yang kau ucapkan itu. Naam. Jadi hadis ini dan hadis muttafaq alaih yang disebutkan di sini jika engkau mengatakan kepada kawanmu, diamlah sementara imam sedang berkhutbah, maka engkau telah mengucapkan ucapan batil yang tertolak, yang sia-sia. Naam, menunjukkan apa yang dikatakan di sini bahwa haram berbicara ketika imam sedang berkhutbah, dan penjelasannya sudah lewat ya. Nah, hanya ana ulang kembali sedikit terkait taklid tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi ingat, jika imam sedang berkhutbah, jangan coba-coba berbicara. Nah, disampaikan juga kemarin, jangan menjawab salam. Tayyib. Kehilangan keutamaan sholat Jumat yang keutamaannya besar. Pahala sholat Jumat itu lebih besar daripada sholat-sholat fardu lainnya. Nah, tapi itu hilang gara-gara berbicara. Tayyib. Meskipun kewajiban dia melaksanakan sholat Jumat sudah dia lakukan, dia tidak berdosa lagi. Dia tidak berdosa, tidak dianggap melalaikan sholat Jumat. Dan dia sudah laksanakan, tapi keutamaannya hilang. Itu maksudnya. Baik. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di sini, wayukrahut tafriqu baina tsnain. Wayukrahut tafriqu, dan dimakruhkan at-tafriqu, memisah, baina tsnain, antara dua orang. Antara dua orang yang sedang duduk. Ada dua orang sedang duduk di majelis, di masjid. Ya. Dia datang masuk di tengah dua orang itu, dipisah. Nah, ini dimakruhkan. Ya, jadi jangan memisah antara dua orang yang sedang duduk berdampingan, tetapi cari. Ya, jika memang ada furjah, ada ruang kosong, ya duduk di situ. Nah, adapun jika ruang kosongnya di depan, konsekuensinya jika hendak ke ruang kosong itu melangkahi leher-leher kaum muslimin yang sedang duduk, maka sudah kita lewati bahwa itu dilarang. Nah, itu haram ya, sebagaimana telah lewat Nabi alaihissalam membentak seseorang yang sedang melangkahi leher-leher kaum muslimin, mengatakan ijlis, duduklah, faqad adaita, sungguh engkau telah mengganggu orang-orang. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil tentang dimakruhkannya hal ini, memisahkan antara dua orang pada majelis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ittasala yaumal jumu'ah, barang siapa mandi di hari Jumat, thumma rohah, thumma rohah, kemudian dia berangkat. Yani manita salah yang majum, barang siapa mandi hari Jumat kemudian melakukan ini dan itu, itu akan dipelajari nanti pada masalah yang akan datang. Ini diputus hadisnya ya, potongan akhir yang diinginkan. Thumma rohah, kemudian dia berangkat ke masjid. Ya, yakni di pagi hari, yakni bersegera, bercepat-cepat berangkat. Falam yufarrik baina tsnain, falam yufarrik baina tsnain, kemudian dia tidak memisah antara dua orang dalam majelis. Fa shalla ma kutiba lahu, kemudian dia salat apa yang dituliskan baginya. Yakni salat sunnah mutlak, mengerjakan sholat sunnah mutlak sekuatnya, sholat dua rakaat, salam, bangkit lagi, sholat lagi dua rakaat, salam, bangkit lagi, sekuat-kuatnya. Nah, sekuat-kuatnya sampai masuk waktu terlarang atau sampai khatib datang. Tayyib. Dan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sampai waktu yang terlarang, jika masuk waktu terlarang itu ketika matahari persis di pertengahan dan bayangan hilang atau diam, maka itu waktu terlarang, berhenti sholat sunnah mutlak tersebut. Ada yang mengatakan berdasarkan amalan sahabat, tetap lanjut sampai imam khatib datang. Tayyib, ghufira lahu. Kemudian titik-titik ya, nukta-nukta ini berarti ada hadis yang dibuang. Kemudian bagian akhir, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Diampuni baginya, diampuni untuknya dosa-dosanya yang dia kerjakan antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Nah, dengan Jumat yang lainnya. Dengan Jumat sebelumnya ya. Nah, dan pun untuknya dosa-dosanya yang telah dia lakukan antara Jumat itu dengan Jumat yang lainnya. Nah, dosa yang dia kerjakan dalam sepekan, ini dosa-dosa kecil. Ini maksudnya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar harus ditobatkan secara khusus. Nah, dosa-dosa kecil yang telah dilakukan sepekan sebelumnya, Jumat ini dia menghadiri Jumat lengkap dengan adab-adabnya, mulai dari mandi di rumah, mandi Jumat dan seterusnya akan kita pelajari nanti. Nah, termasuk di antaranya dia menghindari hal-hal yang diharamkan, berbicara saat imam berkhutbah, tidak mengganggu orang, tidak melangkahi leher-leher orang, tidak memisahkan antara dua orang ya. Al-Muhim adab-adab semuanya terlaksana, termasuk sunnah-sunnah. Nah, maka dia mendapatkan keutamaan, diampuni dosa-dosanya sepekan yang lalu. Nah, jadi antara Jumat dengan Jumat berikutnya. Nah, setiap Jumat itu merupakan kafar, penghapus dosa-dosa kecil sepekan yang lalu. Tayyib, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Tayyib, al-mas'alatu as-sabi'atu, masalah yang ketujuh, bima tudrakul jum'ah. Dengan apa Jumat itu didapatkan? Ya. Tudrakul jum'ah itu, salat Jumat didapatkan oleh seseorang biidraki raka'atin ma'al imam. Biidraki raka'atin ma'al imam, dengan mendapatkan satu rakaat bersama imam. Dengan mendapatkan satu rakaat bersama imam. Jadi ini untuk orang yang masbuk. Masbuk ya, terlambat datang, sholat Jumat sudah dimulai, tetapi dia masih sempat dapat satu rakaat bersama imam. Maka dia dianggap mendapatkan sholat Jumat itu. Yaitu minimal apa? Dia berhasil mendapatkan rukuk dengan tumakninah bersama imam di rakaat kedua. Dia berhasil mendapatkan rukuk dengan tumakninah bersama imam di rakaat kedua. Berarti dia dapat satu rakaat. Rakaat kedua itu dianggap dia dapatkan. Berarti setelah imam salam, dia lanjutkan satu rakaat, karena dia dianggap dapat salat Jumat. Dalilnya fa an Abu Hurairah marfu'an, maka dari Abu Hurairah marfu'an, yang dari Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man adraka min al-jum'ati raka'atan, barang siapa mendapatkan dari salat Jumat satu rakaat, faqad adraka as-salah, maka sungguh dia telah mendapatkan salat itu, salat Jumat itu. Hadis ini dihasil disebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Albani, dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Nah, baik. Wa in adraka aqalla min raka'atin, wa in adraka aqalla min raka'atin, apabila dia mendapatkan kurang dari satu rakaat, shalla dhuhran, maka dia mengerjakannya sebagai salat duhur. Dia kerjakan sebagai salat duhur. Dia sudah tidak dapat salat Jumat karena tidak dapat satu rakaat. Nah, hati-hati terkait dengan dapat rukuk bersama imam, ya, harus benar-benar dipastikan rukuk bersama imamnya. Ini ketika dia rukuk dengan tumakninah, imamnya masih rukuk. Jangan sampai dia baru sampai ke posisi rukuk, imamnya sudah berdiri. Nah, terkadang ada imam yang lambat zikir intiqalnya, sami'allahu liman hamidahnya agak lambat. Nah, hampir berdiri kemudian dia mengucapkan itu. Dia mendengar sami'allahu liman hamidah dalam keadaan dia baru rukuk. Sebenarnya ketika dia bergerak rukuk, imamnya juga sudah bangkit. Nah, jadi harus benar-benar dipastikan, ya, bahwa dia rukuk dengan tumakninah bersama imam. Nah, jika tidak, ya, dia tidak dapat satu rakaat, berarti sholat duhur. Tayyib, jika dia datang dalam keadaan dia tahu, oh, ini sudah rakaat kedua, ini sudah rakaat kedua, ya, dia misalkan tahu bahwa itu rakaat kedua, ya, dan itu sudah melewati ruku misalkan, ya sudah, langsung saja berniat salat duhur, bermakmum tapi berniat salat duhur, karena sudah jelas dia tidak dapat. Nah, kalau tadinya dia tidak paham, dia sangka masih dapat niat Jumat, dia masuk. Nah, ternyata itu sudah rakaat kedua dan dia dapat bersama imam kurang dari satu rakaat, sudah i'tidal dan seterusnya di rakaat kedua misalkan, ya, berarti nanti dia ubah saja niatnya jadi duhur, dia niatkan jadi duhur, dia sempurnakan sebagai sholat duhur. Nah, al-mas'alah ketsaminah, masalah yang kedelapan, fi nafilatul jum'ah, tentang nafilah salat sunnah Jumat. Laisa li salatil jum'ati, laisa li salatil jum'ati sunnatun qablaha, tidak ada untuk salat Jumat salat sunnah sebelumnya. Jadi sunnah qabliyah, salat sunnah, ya, ratibah, sunnah rawatib qabliyah sebelum Jumat, salat Jumat tidak ada. Tidak ada. Walakin, akan tetapi, man sallaka qablaha, barang siapa salat sebelumnya, sebelum salat Jumat, yaitu sebelum khatib datang. Sebelum khatib datang. Nafilatan, dia salat qabla nafilatan, dia salat sebelum salat Jumat, nafilah mutlaqatan, salat nafilah mutlaqah, salat sunnah mutlaq yang dijelaskan di atas tadi, dua rakaat salam sebanyak-banyaknya sampai masuk waktu terlarang atau sampai khatib datang. Qabla dukhul waqtiha, yani sebelum masuk waktu Jumatan. Nah, dan sebelum khutib datang, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Nah, li targhibin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik li targhibin nabi, berdasarkan targhib, motivasi, anjuran nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik untuk melakukan hal itu, memperbanyak salat sunnah mutlak. Kama fi hadithi Salman al-Ma'di, kama fi hadithi Salman, sebagaimana pada hadith Salman al-Ma'di yang telah lewat, yang telah lewat di atas itu potongannya. Malik tasala yawm al-Jum'ah thumma raha falam yufarrik baina ithnain wa sallama kutiba lahu, dan seterusnya itu. Naam, al-Ma'di yang telah lewat, qabla qalil, yang telah lewat baru saja, lewat di atas, yaitu mana kita salat yawm al-Jum'ah, barang siapa mandi dari Jumat, kemudian titik-titik dipotong hadisnya sampai kalimat thumma raha, kemudian dia berangkat, ya, falam yufarrik baina ithnain, lantas dia tidak memisah antara dua orang di majelis, fa sallama kutiba lah, kemudian dia salat apa yang dituliskan baginya, itu salat sunnah mutlak. Wa li fi'li sahabati radhiyallahu anhum, dan berdasarkan amalan sahabat radhiyallahu anhum, mereka para sahabat datang cepat, datang ya di waktu awal, kemudian mereka memperbanyak salat sunnah mutlak. Nah, sampai Nabi alaihi salam datang. Wa li afdaliyati salatin nafilah, dan dikarenakan keutamaan, afdaliyah, keutamaan salatin nafilah, salat sunnah. Dan salat sunnah yang disyariatkan di sini salat sunnah mutlak. Nah, baik. Adapun salat sunnah qabliyah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin karena kebodohan mereka, kejahilan mereka, itu tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, tidak ada imam-imam Islam yang memfatwakannya, tidak ada contoh dari salaf, apalagi dari Nabi Alaihissalam. Di masa Nabi Alaihissalam, adzan hanya satu. Ketika masuk waktu, Nabi datang. Para sahabat mereka sudah datang, ya, jauh sebelumnya, bersegera bercepat-cepat datang. Mereka memperbanyak salat sunnah mutlak, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, terus. Nah, kemudian Nabi datang, ya, itu masuk waktu. Masuk waktu. Nah, para sahabat berhenti. Ketika Nabi datang, naik ke mimbar, menghadap kepada para sahabat, mengucapkan salam. Setelah itu, azan dikumandangkan. Nabi duduk. Ya. Usai azan, Nabi berdiri. Khutbah. Jadi kapan salat sunnah rawatibah? Kapan salat sunnah rawatibah qabliyah? Kapan? Tidak ada, kan? Di zaman Abu Bakar juga begitu. Di masa khilafah Umar juga begitu. Di awal khilafah Uthman juga begitu. Nah, sampai kemudian Madinah semakin melebar, pemukimnya semakin banyak, ya, wilayah meluas, Uthman radhiyallahu anhu mengutus muadzin ke tengah pasar. Ke tengah pasar adzan sebelum masuk waktu. Peringatan kepada mereka agar bersiap-siap berangkat ke masjid. Nah, kemudian mereka siap-siap datang ke masjid, ya. Prakteknya seperti pada masa Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak ada salat sunnah qabliyah. Nah, sebagian kaum muslimin, ya, azan pertama. Setelah azan pertama, mereka berdiri salat sunnah qabliyah katanya. Dua rakaat. Kan begitu, kan? Masjid-masjid itu begitu. Tadi kan mereka duduk semua, kan? Duduk semua. Ada baca Quran, ada yang zikir.